Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut. Sebelum kita mulai baca doa, memohon kemudahan dulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta raj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sekarang kita lanjut halaman 66, masih mustasna, masih seputar pengecualian. Tadi mustasna dengan illah, sekarang mustasna dengan ghairu wasiwa. Artinya sama kecuali ya. Lihat di halaman 66, alba al mustasna bi ghairi wasiwa, mustasna dengan ghairi dan siwa. Beliau katakan, Ustaz Aceh mengatakan, amal mustasna bi ghairi wasiwa fahuwa majrurun daiman. Mustasna dengan ghairu dan siwa hukumnya majrur daiman, majrur selamanya. Jadi setelah ghairu pasti majrur, setelah siwa pasti majrur. Ala annahu mudhafun ilaihi, karena setelah goiru dan siwa, ala annahu, karena setelah goiru dan siwa, tulis gitu aja, ala annahu, karena setelah goiru dan siwa, mudhafun ilaih, hukumnya sebagai mudhaf ilaih. Dan ingat ya, mudhaf ilaih itu pasti majrur. Nanti kita akan bahas. Wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismi alwaqi ba'da illa. Hukum untuk ghairu dan siwa, jadi ghairi dan siwa sendiri yang nanti kita bahas, hukumnya itu adalah seperti hukum isim alwaqi yang terletak setelah, alwaqi terletak ba'da, setelah illa, yang terletak setelah illa. Jadi misalnya kalau saya buat kalimat, kalau saya buat kalimat, ja'atul labu ghair. Ini saya enggak kasih harokat dulu. Murid-murid itu datang kecuali Ali. Ali ini pasti majrur. Jadi pembahasan mustasnanya sudah selesai. Mustasnanya pasti majrur. Masalahnya di sini. Ini bacanya gimana ini? Bisa jadi kita baca ghairu, bisa jadi ghaira, bisa jadi ghairi. Setelah ghairu, ghaira, ghairi, bacanya majrur. Siwa, kalau siwa saya enggak bahas. Karena siwa ini masuk isim maksur sama dengan al-fata, sama dengan Musa, sama dengan Isa. Ini gak usah kita bahas karena bacanya tetap siwa. Iya tak? Nah, kalau ghairu bisa dibaca ghairu, ghairu bisa ghairi. Sekarang cara bacanya gimana? Ustaz Aceh mengatakan cara bacanya sama seperti hukum isim setelah illah. Berarti ada berapa hukum nanti? Tiga. Tiga. Ya, kembali ke tiga hukum tadi. Yang pertama apa hukumnya tadi? Taman. Taman apa? Mujaban. Positif kan? Hukumnya apa? Wajib nasab. Berarti nanti ghairu nanti dibaca ghaira, wajib nasab. Yang kedua, faman manfiyah, negatif. Hukumnya boleh nasab, boleh ittiba, boleh mengikuti. Yang ketiga, nakison, nakison itu pasti negatif, pasti negatif. Hukumnya apa? Sesuai kedudukan dalam kalimat. Saya sekarang pakai kalimat yang di sini saja biar gampang. Ja'atullabu ghaira aliyin. Lihat di sini. Ini bacanya apa? Kalimatnya apa di sini? Positif. Ada ma atau la enggak di sini? Positif ya. Positif. Ada mustasna minhunya enggak? Ada mustasna minhu? Ada, berarti taman. Hukumnya apa? Wajib nasab, dibaca ghaira. Iya kan? Ghaira aliyin. Sekarang saya tambahkan ma. Ya. Ma jaa. Biasanya kalau fi'il madi gandengannya dengan ma, kalau fi'il mudhari dengan la. Biasanya maja'a at-tullabu. Pakai ghail aliin ya, tetap aliin ya. Iya kan? Sekarang karena sudah negatif. Ya, toh ini negatif. Kalimatnya masih sempurna, ada mustasna minhu ya. Hukumnya apa berarti? Boleh nasab, boleh dibaca ghaira. Boleh juga dibaca ghairu, ikut at-tulab. Bisa dibaca ghaira aliin, bisa dibaca ghairu aliin. Sah. Yang ketiga, saya hapus tulab. Ya. Maja'a illa. Maja'a ghair. Aliin tetap ya. Hukumnya apa di sini? Apa yang kurang? Maja'a, tidak ada yang datang kecuali Ali. Apa yang kurang di sini? Yang datang siapa? Ali kan. Namun di sini hukumnya yang dia jadi fa'il berarti. Ya toh? Jadi kalimatnya jadi ghairu. Ini sebagai apa? Fa'il, karena kurangnya fa'il di situ. Jadilah tiga contoh. Kalau di sini contohnya lihat, rasabatul labu ghairu aliyin. Rasaba apa kemarin? Rasib. Gagal. Seluruh murid itu gagal kecuali Ali. Masya Allah, Ali yang pintar. Najahatul labu siwa hasanin. Seluruh murid itu lulus kecuali Hasan. Ini tadi lihat, taman mujaban. Berarti hukumnya wajib nasab. Dibaca ghaira, wajib nasab. Kemudian yang kedua, taman manfian. Apa hukumnya tadi, taman manfian? Boleh nasab atau mengikuti. Marasabatul labu, ada ma di depan. Marasabatul labu bisa ghaira, bisa ghairu. Ikutul labu yang di depan. Ghaira au ghairu aliyin. Mana jatul labu siwa hasanin. Itu enggak usah peduli kan. Siwa tetap seperti itu. Tidak ada murid yang lulus kecuali Hasan. Kemudian yang ketiga, naqisan. Berarti tidak ada mustasna minhu. Ma rasada ghairu aliyin. Apa yang belum ada di situ? Fa'il. Berarti ghairu sebagai fa'il. Aliyin tetap majrur. Ma najahasi wa hasanin. Tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Wallahu a'lam bisawab. Selesai mustasna dengan ghairu dan siwa. Alhamdulillah. Setelah ini nanti dengan khola ada dan hasya tambah kita nanti latihan.